Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab birrul walidain wasilatul arham, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radiyallahu anhu qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang dia ahabba, suka, senang, ayyubsata lahu fi rizqihi, untuk diluaskan baginya dalam rezekinya, barang siapa yang dia senang, yang suka untuk diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, iya, dilapangkan rezekinya, wa yunsa lahu fi atharihi, dan dia senang untuk yunsa, yakni yuakhir, ya. Yunsa yakni yuakhir, yaitu diakhirkan. Lahu fi atharihi, baginya, ya, diakhirkan baginya, fi atharihi ay fi ajalihi wa umrihi, diakhirkan baginya ajalnya dan umurnya, yaitu barang siapa yang dia suka diakhirkan ajalnya dan diakhirkan umurnya, yaitu maksudnya dipanjangkan umurnya, ya. Diakhirkan ajalnya artinya dipanjangkan umurnya. Kata Nabi, barang siapa yang dia senang, suka untuk dilapangkan rezekinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Muttafaqun alaihi. Maksudnya, kesimpulan daripada hadis ini, kalau kita ingin panjang umur, ingin rezekinya dilapangkan, maka hendaknya kita menyambung hubungan silaturahim. Ya. Naam. Maka menyambung hubungan silaturahim adalah salah satu sebab, ya, seseorang dimudahkan, dilapangkan rezekinya. seseorang dipanjangkan umurnya. Berarti kalau kita pahami mafhum mukhalafahnya, ya, sesuatu kebalikan, ya, dari hadis ini, ya, berarti seseorang yang dia sempit rezekinya, susah, ya, dapat rezeki, atau dia merasa pendek umurnya, ya, sebentar dia tidak bisa melakukan ibadah, sakit, segala macam, ya, maka berarti dia, ya, selama ini telah melupakan yang namanya ibadah, menyambung hubungan silaturahim. Nah, kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang dia senang, suka untuk dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan dia senang untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya, ya, dia menyambung hubungan silaturahim, ya. Dia punya orang tua, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim kepada orang tuanya. Dia punya paman, dia punya bibi, dia punya kakek, dia punya nenek. Ya. Enam. Dia punya saudara-saudara dari pamannya itu, sepupunya. Ya. Dia punya saudara dari adik neneknya dan seterusnya. Ya. Dia menyambung hubungan silaturahim tersebut. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Ya, jangan berpikir kita butuh biaya untuk berangkat. Ya, misalnya jauh di sana. Ya, butuh bekal ini dan itu. Ya. Enggak mungkin cukup sekian-sekian juta misalnya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita keluarkan, ya, dalam rangka menyambung hubungan silaturahim, Allah akan ganti semua itu, ya. Bahkan Allah luaskan rezeki kita. Nah, ya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثاره فليسل رحمه متفق عليه. Rafatnya berbeda. Ya. Kalau tadi man ahabba, kalau di sini man sarrahu. Kata sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sarrahu, dia senang, ya, untuk diluaskan baginya rezekinya. Au yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan baginya umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Qala al-ulama, berkata para ulama, makna al-bastu fi rizkihi, yaitu al-barakatu fihi. Makna diluangkan, dilapangkan, dimudahkan rizkinya adalah Allah memberikan barokah pada rizkinya. Ya. Katanya, ya, menyambung silaturahim itu melapangkan, memudahkan rezeki. Kok dapatnya segini-segini juga? Ya. Ya, kata para ulama, artinya yang lain adalah Allah berikan barokah pada rezeki tersebut. Walaupun sedikit yang dia dapatkan, tapi barokah mencukupkan semua keperluan yang dia butuhkan. Naam, ini namanya barokah. Wa fil umri khusulul quwwatu fil jasad. Ya. Adapun dalam panjang umurnya, kata para ulama, maknanya adalah husulul quwa fil jasad. Dia akan mendapatkan kekuatan dalam jasadnya. Ya. Gak mudah sakit. Ya. Gak mudah lemas. Gak mudah loyo. Ya. Allah berikan kekuatan kepadanya. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yunsa'u mahmuzun ayyu akhar. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadis beliau, yunsa'a artinya mahmuzun ayyu akhar, artinya diakhirkan. Wal athar ya adalah al-ajalu ajal. Li'annau tabi'un lil hayati fi atharihi, karena ajal itu tabi', selalu mengikuti kehidupan seseorang dalam umurnya. Ajal itu selalu mengikuti dalam kehidupan seseorang. Enam. Ketika sudah waktunya, maka ajal itu akan tiba. Ajal itu akan tiba dan akan menjemputnya. Selalu mengiringi. Enam. Wabastu rizku tausi'ihi wa kasratuhu. Kata Imam An-Nawawi, maksud dari dilapangkan rezekinya adalah diluaskan rezekinya dan diberikan melimpahnya rezeki kepada dia. Allah limpahkan rezeki yang banyak kepada dia. Enam. Adapun tadi sebelumnya para ulama mengartikan maknanya adalah Allah berikan barokah pada rezeki tersebut. Enam. Ya. Kenapa diberikan barokah pada rezeki tersebut? Ya, alasannya mereka mengatakan rezeki seseorang itu yuktab, telah ditetapkan fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Enam. Diluaskan rezekinya artinya diberikan barokah pada rezeki tersebut. Enam. Tetapi Al-Imam Nawawi mengartikan diluaskan rezekinya. Tidak bertentangan. Berarti diluaskan itu adalah yuktab lahu. Memang sudah Allah tetapkan begitu. Allah luaskan rezekinya. Naam. Qala ajabal ulama bi ajwibatin sahih minha anna hadhihi ziyadata bil barakati fi umri wa tawfiqi li ta'ati wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah wasiyanatuha an daya'in fi ghairi dhalik. Para ulama menjawab tentang diberikan umur yang panjang. Seseorang telah ditetapkan ajalnya sekian umurnya. Enggak mungkin akan ditambah. Enam. Beliau mengatakan ziyadatu ditambah umurnya itu, dipanjangkan umurnya itu artinya ziyadatu bil barakati fil umri. Ditambah barokah dalam umurnya. Barokah dalam umur itu apa? 6. Kata para ulama, wat taufiqu litta'at. Allah berikan taufik bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan taufik, bimbingan kepada dia untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kebanyakan manusia tidak bisa melakukannya. Kebanyakan manusia, dia meninggalkan ketaatan tersebut. Tapi dia bisa melakukan ketaatan tersebut. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imaratun awqatihi bima yanfa'u fil akhirah. Dan Allah berikan barokah, tambahan barokah pada umurnya adalah ya. Allah berikan padanya taufik waktu-waktu dan umurnya dengan perkara-perkara yang akan memberikan manfaat untuk dia di akhirat nanti. Ini namanya barokah dalam umur. Waktunya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Waktunya dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis, mengamalkan ilmu. Allah berikan barokah. Tidak ada waktu yang terbuang untuk dia. Naam, tidak ada untuk waktu berleha-leha. Naam, bersendagurau yang akhirnya menghabiskan waktu. Tidak ada. Dia isi perjalanan hari-harinya, waktu umurnya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini namanya barokah dalam umur. Banyak orang yang dia tersadarkan ketika umur sekian. Tersadarkan dengan warna putih pada rambutnya, warna putih pada kumisnya, pada jenggotnya. Baru sadar dia, wah saya sudah tua. Amalan apa yang selama ini saya sudah lakukan? Kebaikan apa yang selama ini saya sudah lakukan? Naam, baru tersadarkan. Naam. Berarti waktu-waktu yang Allah berikan dahulu. Naam. Allah tidak berikan ziyadah barokah pada umurnya. Dia habiskan dengan kesenangan sedangkan dunia. Dia habiskan dengan permainan-permainan dunia. Dihabiskan untuk naam bersenang-senang dengan dunia. Dia tersadarkan ketika warna putih telah ada pada dirinya. Naam. Wasiyanatuha anidhayya' fi ghairi dzalik. Dan Allah berikan barokah pada umurnya adalah Allah jaga umurnya tersebut dari doya, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Naam. Fi ghairi dzalik, dan selain itu. Ini namanya barokah fil umrih. Seseorang tidak Allah berikan barokah. Satu jam saja dia berbuat kejelekan, berbuat dosa, berarti satu jam itu telah mengurangi umur dia. Mengurangi umur dia, yaitu mengurangi kehidupan dia di dunia, satu jam itu. Berarti umurnya itu tidak barokah. Nah, tetapi seorang yang Allah berikan barokah pada umurnya, walaupun satu detik, satu menit, digunakan, diisi dengan kebaikan-kebaikan, naam, yang akan memberikan manfaat dia nanti di surga, di akhirat nanti. Naam. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya barang siapa yang dia suka dan ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, adalah dengan dia menyambung hubungan silaturahim dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dan kerabat dekatnya. Nah, ya. Ini merupakan perintah Nabi SAW ya, untuk kita amalkan, ya, untuk kita laksanakan. Yang ini semuanya akan membuahkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Ya. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan baca hadis berikutnya. Yang pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu jami'an.